sanak familinya yang masih musyrik. Tujuannya adalah untuk ya, melembutkan hati mereka sehingga mereka tertarik kepada Islam. Liqaulillahi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al-Mumtahanah. Wa amma mawaddatuhum wa muwalatuhum fala yahillu lana dzalik. Adapun mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka, maka yang seperti ini tidak halal bagi kita. Haram. Ya, dalilnya adalah ayat yang ada di dalam matan, ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi ila akhiril ayah. Sampai akhir ayat. Dan juga firman Allah dalam surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai wali-wali kalian, ya. Jangan, ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai awliya, sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian. Jangan. Ini ya prinsipnya, al-adl. Yang pertama tadi, kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kita. Kemudian yang kedua, boleh ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, tapi bukan dalam rangka cinta, tapi karena taklif, taklifan lil Islam. Naam, kemudian tidak boleh kita mencintai dan berloyalitas kepada mereka. Wa amma tahniatuhum. Mungkin timbul pertanyaan, boleh enggak kita misalnya ya mengucapkan tahniah. Tahniah itu seperti ucapan selamat, ya. Wa amma tahniatuhum fa in kanat limunasabatin diniyah indahum fa hadza haramun bila syak. Ucapan selamat, ya, menyampaikan kegembiraan, ucapan kegembiraan, jika itu terkait dengan acara-acara atau momen-momen keagamaan mereka, maka yang seperti ini haram, tidak diragukan lagi. Misalnya mengucapkan selamat Natal, ya, atau ini yang dekat-dekat ini, ya, bulan Desember tanggal sudah dekat, tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Karena ini acara agama mereka, ya, ataupun agama yang lain misalnya. Kita ucapkan selamat hari raya kepada mereka. Maka yang seperti ini haram. Kenapa? Alasannya, li'annahu yatadamman ar-ridha bima hum 'alaihi minal kufur. Karena yang seperti ini menunjukkan sikap ridha kita kepada kekufuran mereka. Wa tathbitahum 'alaihi. Bahkan juga bisa semakin memperkokoh mereka di atas kekufuran mereka. Wa idkhala as-surur 'alaihim bihi, memasukkan kebahagiaan di dalam kalbu mereka dengan sebab syiar agama mereka tersebut. Makanya seperti ini tidak boleh, dengan tiga sebab yang kita sebutkan tadi. Adapun jika ya ucapan selamat atau ungkapan kegembiraan itu untuk selain perkara-perkara agama mereka, selain momen-momen keagamaan mereka, maka kata Asy-Syaikh rahimahullah, wa in kanat limunasabatin ghairi diniyatin. Adapun jika bukan dalam momen-momen keagamaan mereka, seperti apa? Kahusuli malin. Misalnya dia ya dapat harta, mendapatkan harta. Mungkin bentuknya apa ya? punya mobil baru misalnya, punya kendaraan baru, awwaladin, ya, baru kelahiran, ya, istrinya baru melahirkan seorang anak, maka yang seperti ini boleh. Tapi catatannya, syaratnya, idza kanu yaf'aluna dzalik bina, jika memang biasanya dia juga melakukan yang demikian kepada kita. Kalau kita punya, ya, kendaraan baru misalnya atau apa, ya, dia mengucapkan selamat, ya, mengungkapkan kegembiraannya. Kita baru kelahiran, punya anak, ya, dia mengucapkan selamat, ya, mudah-mudahan diberkahi anaknya, ya, selamat punya anak baru. Nah, dia mengucapkan yang demikian. Kebiasaannya dia seperti ini. Maka ketika dia punya anak atau yang semisalnya, ya, bukan termasuk momen-momen keagamaan, maka boleh kita membalasnya lima fihi minal adli wal insaf, sekali lagi sebagai bentuk keadilan kita, ya, keadilan kita dan sportivitas kita. Wa illa falatuhannihum bihi. Adapun selain itu, jika dia biasanya tidak demikian, tidak melakukannya kepada kita, maka jangan kita lakukan. Illa ayyatadamman tarku dzalika idraran bina, kecuali jika kita tidak melakukannya muncul madarat, ya, kepada kita. Taib. Amma ta'ziyatuhum. Sekarang masalah takziah. Mentakziahi mereka. Ada yang keluarganya meninggal. Ya, kita melakukan takziah. Ya, paham ya takziah ya? Takziah itu adalah sebuah amalan untuk, ya, menghibur keluarga yang tertimpa musibah kematian. Bagaimana kita mentakziahi mereka? Amma ta'ziyatuhum fana'zihim idza kanu ya'zunana. Sekali lagi, prinsipnya sama. Kita boleh melakukannya jika memang dia biasanya demikian juga. Kalau keluarga kita ada yang meninggal, ya, dia mentakziahi kita, misalnya. Maka boleh ketika ada keluarganya yang meninggal, kita mentakziahi dia. Sekali lagi, lima fihi minal adli wal insaf, sebagai bentuk keadilan dan sportivitas. Lakin yambagi an takuna ta'ziyatuna miftahan liwa'dihim wa da'watihim lil Islam. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, hendaknya takziah yang kita lakukan adalah sebagai pintu, ya, yang dengannya bisa menyampaikan nasihat kepadanya dan mendakwainya untuk masuk ke dalam Islam. Namun yang perlu diberi catatan, jika pada acara kematian yang dia selenggarakan, orang kafir misalnya, ada yang meninggal keluarganya, kemudian dia melakukan acara, ya, prosesi penyelenggaraan jenazah, jika di sana terdapat syiar-syiar agama mereka, maka tidak boleh kita datang. Misalnya dalam proses penyelenggaraan jenazah juga diiringi dengan prosesi-prosesi atau ritual-ritual ibadah mereka, doa-doa, ya, atau yang semisalnya, maka tidak boleh kita hadir ketika itu, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian, ya. Sebenarnya masih banyak bentuk muamalah-muamalah yang lain terkait dengan orang-orang kufar. Jadi kitab ringkas ini, kitab yang tipis ini, khusus membahas tentang bagaimana muamalah kita dengan orang-orang kufar. Boleh enggak makan makanan mereka, ya, atau yang semisalnya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa kita bahas pada kesempatan yang lain terkait dengan hal ini. Intinya prinsip al-wala wal-bara, barakallahu fikum, adalah prinsip Islam yang agung, yang dengannya Islam bisa terjaga kemurniannya, yang dengannya kaum mukminin bisa menjaga kemurnian agama mereka, menjaga kemurnian akidah mereka, menjaga kemurnian manhaj mereka. Ini bisa tercapai dengan diterapkannya prinsip al-wala'u wal-bara', prinsip loyalitas dan kebencian. Dan yang perlu untuk kita ketahui, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk realisasi tahqiq al-wala'u wal-bara', ya, perwujudan prinsip dan realisasi prinsip al-wala'u wal-bara', adalah sikap menjauhi para ahlul ma'asi wa ahlul bid'ah wa ahlul batin. Yang penting untuk kita ketahui bahwasanya di antara bentuk realisasi terhadap prinsip al-wala'u wal-bara' adalah diterapkannya suatu amalan ibadah yang diistilahkan di dalam syariat dengan al-hajr, pemboikotan. Ya, pemboikotan atau istilahnya adalah yang mungkin kita sering dengar akhir-akhir ini, prinsip tahdzir. Ya, tahdzir dari kata hadzara yuhadzir, tahdzir. Ini juga termasuk bentuk amalan ibadah. Jadi tahdzir maupun hajr itu adalah bentuk amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kaum muslimin, kaum mukminin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hajr, pemboikotan, dan at-tahdzir. Ini juga termasuk amalan ibadah yang dengannya prinsip al-wala wal-bara' direalisasikan, ya. Taib. Dan al-hajr atau at-tahdzir itu diterapkan kepada para ahlul batil, kepada para ahlul ahwa, baik dari kalangan ahlul ma'asi maupun ahlul bid'ah, baik dari kalangan para pelaku maksiat maupun ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah. Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya amalan ini sangat banyak di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Di antara dan sudah kita singgung pada pelajaran kita Usul Sunnah Al-Imam Ahmad, sudah sempat kita singgung tentang ya, prinsip ini. Yaitu ketika kita membahas ucapan beliau, wa tarkul khusumat wal mujalazah ma'a ashabil ahwa, meninggalkan al khusumat, perdebatan, ya, dan mujalazah, bermajelis dengan para ahlul ahwa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Naam. Di antara dalil utama yang dijadikan sandaran amalan ini al-hajr, ya, atau at-tahdzir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong, janganlah kalian condong ridho dan bergaul dengan orang-orang yang zalim. Ya. Fatamassakumun nar. Sehingga kalian akan tersentuh oleh api neraka. Ya. Ini adalah akibat buruk ketika kita bergaul, bermajelis, atau bahkan ridho kepada orang-orang yang zalim, ya, apapun bentuk kezalimannya, baik itu maksiat maupun bid'ah, terlebih lagi kekufuran. atau kesyirikan. Maka ini termasuk dalil disyariatkannya kita untuk menjauhi para adz-dzalimun, ya, orang-orang yang berbuat zalim, baik itu maksiat, kebid'ahan maupun kesyirikan dan kekufuran. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan prinsip ini. Kalau di dalam hadis, ya, yang paling sering dipakai adalah kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau yatakhallaf, tidak ikut perang Tabuk dalam keadaan tidak memiliki udzur syar'i. Beliau tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain dan tidak memiliki udzur syar'i. Maka kemudian setelah Rasulullah kembali ke Madinah alaihi salatu wassalam dan mendapati Ka'ab dan beberapa sahabatnya demikian tidak ikut perang Tabuk tanpa ada udzur syar'i, maka beliau menghajarnya. Beliau memboikot Ka'ab bin Malik sebagaimana yang dikisahkan Ka'ab bin Malik sendiri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyus salasah min baini man takhallaf." Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang, ya, para sahabat untuk berbicara dengan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Rasulullah melarang para sahabat yang lain untuk berbicara dengan kami, ya, tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Wajtanabana annasu wa taghayyaru lana. Manusia menjauhi kami, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau membalas salam, tidak mau berbicara dengan kami. Al-muhim berbeda keadaannya, berubah, sikapnya berubah kepada kami. Hatta tanakkartu li fi nafsil ard, sampai aku, ya, merasakan sempit. Fama hiyallati a'rif, biasanya mereka tidak seperti itu, ya, memperlakukan aku. Ya, tapi karena ini adalah perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan beliau diperlakukan seperti itu, falabistu ala dzalik 50 lailatan. Kisahnya panjang, ya, tapi beliau mengisahkan beliau diperlakukan seperti itu sampai 50 malam, ya. Kurang lebih 50 hari. Ya, beliau dihajar, diboikot karena melakukan kemaksiatan yang seperti itu. Melakukan kemaksiatan, meninggalkan perang Tabuk, tidak mengikutinya tanpa ada udzur syar'i. Ya, berkata Imam Muttabari rahimahullahu taala, qissatu Ka'ab bin Malik aslun fi hijrani ahli al-ma'asi. Kisah Ka'ab bin Malik ini adalah dasar yang dipakai, dalil dasar yang dipakai untuk memboikot para pelaku maksiat. Naam. Ya, sehingga di sini, naam, pemboikotan yang dilakukan kepada para pelaku maksiat boleh dilakukan lebih dari 3 hari. Ya, jadi jangan sampai rancu, ya, pemahaman kita dengan hadis Rasul yang lain yang menyebutkan la yahillu lirajulin dari hadisnya Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, ada hadis sahih yang bunyinya demikian. Yaltaqiyani fayu'rid hadza wa yu'rid hadza. Keduanya bertemu, kemudian saling berpaling. Yang satu berpaling, yang lainnya juga berpaling. Yang seperti ini tidak boleh dilakukan lebih dari 3 hari. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Yang memulai salam terlebih dahulu, itulah yang terbaik di antara keduanya. Ya, jangan sampai kita rancu memahami hadis ini dengan kisahnya Ka'ab bin Malik tadi, ya, mungkin sempat terpahami adanya kontradiksi. Oh, dia di sini tadi tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Sedangkan di kisahnya Ka'ab bin Malik tadi, Rasulullah memboikot Ka'ab bin Malik dan beberapa orang yang lain sampai 50 malam. Sampai 50 hari. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imamul Khattabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ma'alimus Sunan ketika menjelaskan kisah Ka'ab bin Malik, fihi minal ilm. Fihi minal ilm, di sini terkandung ilmu. Anna tahrimal hijrah bainal muslimin akthar min thalathin, bahwasanya pengharaman hijrah, pemboikotan di antara kaum muslimin lebih dari 3 hari, ya, diharamkannya memboikot sesama kaum muslimin lebih dari 3 hari, innama huwa fi ma yakunu bainahuma min qibali atabin wa muwajidatin aw li taqsirin fi huquqil 'ishrah wa nahwiha. Ini jika permasalahannya permasalahan duniawi, ya, permasalahan duniawi, maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan pemboikotan lebih dari 3 hari, ya. Atau dia misalnya melakukan taksir fi huquqil isyrah, tidak menunaikan hak-haknya yang sifatnya hak-hak duniawi, ya, maka kemudian temannya memboikot dia karena dia tidak menunaikan haknya. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan, pemboikotan yang seperti ini tidak boleh dilakukan lebih dari 3 hari. Duna makana fi dzalika fi haqqiddin, berbeda dengan permasalahan yang terkait dengan agama, dengan din. Fa inna hijrata ahli al-ahwa wal bid'ah daimatan ala marril awqat wal azman ma lam tadhhar minhum at-taubah war ruju' ila al-haq. Pemboikotan adapun yang terkait dengan permasalahan agama, maka pemboikotan ahlul ahwa, para pengekor dan pengikut hawa nafsu serta para pelaku bid'ah adalah selamanya, daimatan ala maril awqat wal azman, seterusnya sampai kapan? Selama malam tadhhar minhum at-taubah war ruju' ilal haq. Adapun pemboikotan terhadap para pengekor hawa nafsu dan para pelaku bid'ah, maka seterusnya dilakukan selama dia belum bertaubat dan belum kembali kepada al-haq. Demikian yang harus kita pahami dengan baik, sehingga kita tidak rancu memahami dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.